bersama pula dengan Extreme Multimedia. Ada Sera Musik. Langsung kita sambut kehadiran dari Tasya Rosmala, New Rosita. Kita goyang sama-sama. Baiklah, kasih tepuk tangannya mana dulu dong.